فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ya, ayat yang ke-111 silakan siapa yang mau mencoba 111 coba. Qul hatu ya, ayat yang ke-111 silakan. Ayat yang selanjutnya 113 Baik, lanjutkan. Satu ayat lagi siapa? Silakan. Siapa? Ya. Waman adzalu mimman man'a masajid Allah ay yadhkara fi asmihi wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa lahum fid dunya diulang lahum fid lahum lahum fid dunya lahum fid ya diulang dari situ lahum fid dunya lahum fid dunya ya tadi nunnya ya yang pertama itu ada qalqalahnya ya nun jangan diqalqalahkan lahum fid dunya ya santum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokok cepat ya. Kayak bersambut saya. Baik, sekarang kita masuk ke pembacaan dari tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani berkata, tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali siapa saja yang dia adalah termasuk orang Yahudi ataupun termasuk orang Nasrani. Ya. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Rasul alaihi salatu wasalam, datangkanlah oleh kalian bukti-bukti kalian bahwasanya kalian wahai Yahud ataupun Nasrani ataupun Nasara adalah yang berhak untuk masuk dalam surga. Datangkanlah bukti-bukti kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar pada pengakuan kalian. Kita baca di sini tafsirnya yang ringkas oleh al-musannif rahimahullah. Idda'a kullun minal yahudi wan nasara annal jannata khasatun bi ta'ifatihi la yadkhuluha ghairuhum. Masing-masing dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani mengklaim bahwasanya surga itu khusus bagi kelompoknya, tidak ada yang bisa memasuki selain mereka. Yakni orang Yahudi menyatakan bahwasanya tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali siapa? Orang-orang Yahudi. Demikian pula orang-orang Nasrani mengklaim bahwasanya tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali siapa? Orang-orang Nasrani. Ya, di sini untuk meringkas Allah Subhanahu wa taala satukan penyebutannya. Mereka mengatakan bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Maksudnya, ya maksudnya tadi masing-masing dari apa? Umat Yahudi dan umat Nasrani masing-masing mengklaim bahwasanya merekalah yang berhak masuk ke dalam surga. Disatukan dan juga dikarenakan yang diajak bicara memahami ya bahwasanya tidak dimaukan ya bahwasanya orang Yahudi menyatakan yang masuk surga hanyalah Yahudi dan Nasrani. Tidak, ataupun orang Nasrani menyatakan yang masuk dalam surga adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan itu maksudnya. Tapi masing-masing dari Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwasanya merekalah, golongan merekalah yang masuk ke dalam surga. Karena antara Yahudi dengan Nasrani itu satu sama lainnya saling menyesatkan. Saling menyesatkan satu sama lainnya, saling menyalahkan. Ya, saling menentang ajaran yang satu ya dan yang lainnya, ya. Kemudian dikatakan di sini tilka awhamuhum al-fasidah, itulah persangkaan-persangkaan mereka yang rusak, itulah angan-angan mereka yang kosong. Qul lahum ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, baik itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, ahdiru dalilakum, datangkan oleh kalian dalil-dalil kalian, bukti-bukti kalian. Ala sihhati ma tad'una in kuntum shadiqin fi da'wakum, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wasalam kepada mereka orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, datangkanlah oleh kalian bukti-bukti kalian yang menunjukkan kebenaran pengakuan kalian jika kalian memang benar dalam pengakuan kalian. Ya, demikian ya tafsirnya yang sangat ringkas. Ya, kita tambahkan faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, yubayyinu ta'ala ightirara al-yahudi wa an-nasara bima hum fi. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kepada kaum muslimin, ya, tertipunya mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan apa yang mereka ada padanya, yaitu ajaran yang sudah ditahrif, diubah-ubah. Iya. Haitsu idda'at kullu ta'ifatin minal yahudi wan nasara annahu lan yadkhulal janna illa man kana 'ala millatiha. Di mana masing-masing dari kelompok Yahudi dan masing-masing dari kelompok Nasrani ya mengklaim bahwasanya tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali siapa yang berada di atas agama mereka. Ya, ini tidak asing lagi. Ya. Ini bukan pertama kali ya dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Makanya kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, kama akhbarallahu anhum fi suratil Maidah. Sebagaimana mereka juga ya, sebagaimana Allah juga Subhanahu wa taala beritakan tentang mereka di dalam surat Al-Maidah bahwasanya mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Itu klaiman yang diklaimkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam ayat ini Al-Baqarah 111 itu bukan pertama kalinya, sebelumnya sudah ada. Ya. Di mana mereka mengatakan di dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Fa'akdzabahumullahu ta'ala bima akhbarahum annahu mu'adzibuhum bidzunubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mendustakan klaiman mereka, pengakuan mereka dengan apa yang Allah beritakan pada ayat lanjutannya. Kata Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum?" Kalau memang kalian benar-benar anak Allah, kalau memang benar-benar kalian kekasih Allah, lantas kenapa Allah menyiksa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengakuan mereka. Iya. Sebagaimana ya di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 110 atau ayat 110 ya 111 juga Allah Subhanahu wa taala membantahnya, "Qul hatu burhanakum," mana bukti kalian? Ya, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kalian akan masuk surga? Iya. Mana buktinya? Dalilnya tidak ada. Ya, kemudian kata beliau juga rahimahullah, "Walau kanu kama idda'u lak lama kana al-amru kadzalik." Seandainya mereka memang benar seperti apa yang mereka klaimkan, itu bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendustakan pengakuan mereka. Buktinya Allah mendustakan pengakuan mereka. Ya. Sebagaimana juga kata beliau rahimahullah, mengklaim bahwasanya mereka orang-orang Yahudi tidak akan disentuh oleh an-nar, api neraka, dengan sebab dosa-dosa mereka yang banyak, kecuali beberapa hari saja. Kata mereka, "Wa qawlu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat." Mereka orang-orang Yahudi ahlul kitab mengklaim bahwasanya kami tidak akan disentuh oleh api neraka sebanyak apapun dosa-dosa kami, kecuali beberapa hari saja. Kembali Allah dustakan klaiman mereka ini, pengakuan mereka ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah." Katakanlah, apakah kalian telah mengambil perjanjian dari Allah dengan perjanjian yang kuat bahwasanya kalian tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya? Ya, tidak ada perjanjian. Itu semata apa? Klaiman belaka yang kosong dari bukti. Itu semacam, itu sekedar apa? Pengakuan, pengakuan kosong. Ya, juga di dalam surat Ali Imran Allah katakan, "Dzalika biannahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun." Dan mereka ditipu ya di dalam agama mereka dengan sebab apa yang mereka ada-adakan. Ya. Kemudian juga beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya menyatakan, "Wa hakadha qala lahum fi hadhihi ad-da'wa allati id'auha bila dalilin wal hujjatin wala bayyinah." Demikianlah qala lahum, Allah jawab ucapan mereka pada klaiman-klaiman mereka ini yang mereka klaimkan tanpa dalil, tanpa bukti, tanpa keterangan. Iya. Kemudian ayat yang setelahnya, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang aslama wajhahu lillah, memasrahkan wajahnya kepada Allah, ikhlas kepada Allah, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat ihsan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka bagi dia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Qala al-musannif rahimahullah, dikatakan di dalam tafsirnya, "Laisal amru kama za'amu annal jannata takhtassu bi ta'ifatin duna ghairiha." Perihalnya tidaklah seperti yang dipersangkakan oleh mereka, umat Yahudi ataupun umat Nasrani, yaitu bahwasanya surga dihususkan bagi kelompok mereka, bukan selain kelompok mereka. "Wa innama yadkhulul jannata," hanyalah yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah Man aslama nafsahu lillahi wahdahu la syarikalah. Siapa saja yang memasrahkan dirinya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Yaitu bagi orang-orang yang menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan amalannya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mukhlisun, ya, dalam keadaan dia ikhlas. Muraqibun lillahi fi kulli aqwalihi wa a'malihi, dia merasa dipantau, dia merasa diawasi pada setiap ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Muraqabatullah. Beliau di sini al-musannif menafsirkan makna wa huwa muhsin, siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, yakni merasa diawasi dalam semua ucapannya dan perbuatannya, sehingga tidaklah dia berucap kecuali ucapan-ucapan yang mendatangkan ridha Allah, sehingga dia tidaklah berbuat kecuali dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Faman fa'ala dhalik, maka siapa yang melakukan hal tersebut, yakni apa? Memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan merasa dipantau dan diawasi. Falahu thawabu amalihi inda rabbihi fil akhirah, maka bagi dia ganjaran pahala amalan perbuatannya di sisi Rabbnya kelak di hari akhir. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu pahala berupa masuknya dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yakhafuna min adhan yusibuhum fi mustaqbalihim, dalam keadaan dia selain tadi dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah haq, pasti ditepati. Selain itu juga dia tidak akan merasa takut dengan segala gangguan yang akan menimpanya di waktu yang mendatang. Iya. Walahum yahzanuna ala ma fatahum min hududid dunya, tidak pula mereka bersedih hati terhadap apa yang terluput dari mereka dari bagian-bagian dunia. Demikian dijelaskan di dalam tafsirnya yang ringkas. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan wa huwa muhsin dengan penafsiran yang berbeda. Ya, ya kedua-duanya bisa ya diterima, ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena memang seperti demikian, sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan wa muhsin yakni dalam keadaan merasa diawasi dalam segala amalannya. Kalau beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, yakni man akhlasal amala lillah. Bahkan siapa yang mengikhlaskan al-amala lillahi wahda, amalannya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Iya. Wa huwa muhsinah, dalam keadaan dia muhsin, maksud muhsin kata beliau Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah adalah muttabi'un fihi ar-rasul, dalam mengamalkan amalan-amalan tadi dia mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena kata beliau sesungguhnya amalan itu hanyalah diterima dengan dua syarat yang masyhur, ya, yaitu yang pertama apa? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan yang lain apa? Mencocoki syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang dalam beramal ikhlas dia, penuh keikhlasannya, tapi tidak dia bangun amalannya di atas syariat Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya apa? Tertolak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, man amila amalan laisa lahu alaisa alai amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan satu amalan, amalan apa saja? Ucapankah bentuknya, perbuatankah bentuknya, amalan lahir ataupun amalan batin, yang tidak ada padanya syarat kami, maka fahuwa raddun. Maka amalan tersebut tertolak. Sehingga kata beliau amalannya para rahib yang mereka beribadah dengan khusyuk sampai menangis, sampai mereka jauhkan diri-diri mereka dari dunia, amalan mereka para rahib dan yang semisalnya, ya, wa in furidu annahum yukhlisuna fihi lillah, seandainya dianggap bahwasanya mereka ikhlas dalam beramal, fa innahu la yutaqabbal minhum, sesungguhnya amalan tersebut, ya, yang tidak dibangun di atas mutaba'ah, tidak akan diterima dari mereka. Iya. Demikian pula kata beliau rahimahullah, amalan apabila dia mencocoki syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada para hamba melalui lisan Rasulnya, amalannya cocok dengan syariat Allah, cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dibangun di atas keikhlasan, maka ini pun tertolak. Mirip keadaannya kata beliau seperti amalannya orang-orang munafik, yang mereka Allah katakan yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik berupaya menipu Allah, ya, dan Allah balas tipuan mereka. Apa bentuk tipuan mereka, orang-orang munafik, kepada Allah dan kepada kaum mukminin? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka bangkit untuk salat, mereka bangkit dalam keadaan bermalas-malas. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, riya, ingin dilihat, ingin didengar oleh manusia, dan tidaklah mengingat Allah di dalam salat tersebut kecuali sangat sedikit sekali. Kemudian beliau juga membawakan dalil-dalil yang lain tentang mereka kaum munafikin, ya. Kemudian ayat yang setelahnya, waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai, waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai, wahum yatluna alkitab. Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak di atas sesuatu pun dari agama yang dianggap. Enggak ada apa-apanya agama orang-orang Nasrani. Kata siapa? Kata orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai. Dan sebaliknya, orang-orang Nasrani berkata bahwasanya orang-orang Yahudi tidak di atas sesuatu pun yang dianggap. Yani agama mereka tidak ada apa-apanya. Saling apa? Merendahkan, meremehkan satu sama lainnya, saling mengingkari satu sama lainnya. Wahum yatluna alkitab, padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka, apakah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, masing-masingnya membaca Alkitab. Orang-orang Yahudi membaca kitab apa? Taurat. Orang-orang Nasrani membaca kitab apa? Injil. Ya, di dalam kitab At-Taurah ada berita tentang kenabian Nabi Isa. Iya. Sebaliknya, di dalam kitab Injil ada juga berita yang memberitakan kebenaran kenabian Nabi siapa? Musa. Satu sama lainnya saling membenarkan. Ini Taurat dan Injil yang masih terjaga, yang belum mengalami apa? Kejahatan tangan-tangan mereka, para pendeta, para ulama Yahudi dan Nasrani, saling membenarkan. Iya, satu sama lainnya, karena semuanya datang dari Allah pencipta. Tidak ada pertentangan, tidak mungkin terjadi pertentangan satu sama lainnya. Ya. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Ya, demikianlah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui berucap semisal ucapannya mereka, ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadili di antara mereka di hari kiamat, fi makanu fihi yakhtalifun, pada segala perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Kita baca penjelasannya dari al-musannif rahimahullah. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, lihat, laisatin nasara ala syai. Orang-orang Nasrani itu tidak di atas agama yang dianggap, enggak ada apa-apanya agamanya. Minad din as-sahih, kata mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak di atas sesuatu dari agama yang benar. Wa kadzalika qalatin nasara fil yahud, demikian sebaliknya orang-orang Nasrani berkata tentang orang-orang Yahudi, yakni bahwasanya orang-orang siapa? Yahudi tidak di atas agama yang benar. Wa hum yaqra'una at-taurah wal injil, padahal mereka ya masing-masingnya membaca at-taurah wal injil. Wa fihi ma wujubul iman bil anbiya'i jami'an, pada dua kitab ini At-Taurah wal Injil ada perintah untuk apa? Mengimani semua nabi-nabi. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna min musyriki al-'arab wa ghayruhum mithla qaulihim, demikian ya diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang bodoh dari kaum musyrikin Arab kepada nabi kita. Mereka orang-orang musyrikin Arab yang bodoh, tidak punya kitab, menyatakan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak di atas sesuatu pun dari agama yang benar. Ya, mirip dengan ucapannya siapa? orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuun min musyrikil Arab. Demikianlah ya diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrikin Arab dan selain mereka. Mithla qawlihi, mirip dengan ucapannya orang-orang Yahudi. Ay qalu likulli dzii diinin, yakni bahwasanya mereka orang-orang yang bodoh mengatakan kepada setiap orang yang punya agama yang sahih, lasta 'ala syai', kamu tuh tidak di atas agama yang benar. Fallahu yafsilu bainahum yaumal qiyamah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan segala urusan mereka di hari kiamat. Fi makhtalafu fih, pada segala apa yang mereka perselisihkan padanya. Min amriddin, dari perkara-perkara agama. Wa yujazi kullan bi'amalih, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasi masing-masing kelompok sesuai dengan amalannya. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai, waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai, wa hum yatlunal kitab. Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini pertentangan mereka dan permusuhan mereka antara al-yahud wan nasara, dan pengingkaran mereka satu sama lainnya, juga permusuhan di antara mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengisahkan terjadinya perdebatan sengit antara tokoh Yahudi dengan tokoh Nasrani. Kata Ibnu Abbas, "Lamma qadima ahlu Najran minan Nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala datang penduduk negeri Najran dari umat Nasrani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu juga datang kepada mereka orang-orang Nasrani dari Najran ini, bersamaan dengan kedatangan mereka datang pula ahbar Yahud, para ulama Yahudi. Fatanaza'u 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka bertikai di hadapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata tokoh Yahudi yang bernama Rafi' ibn Huraimalah, "Ma antum 'ala syai', kalian orang-orang Nasrani tidak di atas agama yang dianggap, yakni agama kalian tidak ada apa-apanya." Iya. Wa kafara bi Isa wa bil Injil, dan orang-orang Yahudi kafir tidak percaya ya kepada Nabi Isa dan Injil, atau mengkafirkan Nabi Isa dan Injil, atau mengkufuri, tidak beriman kepada Nabi Isa dan Injil. Dan sebaliknya, salah seorang dari penduduk Najran yang beragama Nasrani berkata kepada orang Yahudi, "Ma antum 'ala syai', kalian tidak di atas agama yang benar. Ya, agama kalian tidak ada apa-apanya." Ya. Akhirnya orang-orang Nasrani pun sebaliknya menentang kenabian Nabi Musa dan kufur, tidak beriman kepada Taurat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan sebab ini ucapannya, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai, wa hum yatlunal kitab. Orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani tidak di atas sesuatu yang dianggap, dan sebaliknya orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi tidak di atas sesuatu yang dianggap, padahal mereka semua membaca Alkitab. Iya. Kata beliau Ibnu Abbas, iya, "Inna kullan yatlu fi kitabihi tasdiqa man kafara bih." Masing-masing membaca di dalam kitabnya pembenaran nabi yang dia kufuri. Iya. "Ai yukafir al-yahud bi Isa wa indahum at-Taurah, ay yakfuru al-yahud bi Isa wa indahum at-Taurah." Yakni orang-orang Yahudi kafir, tidak percaya, tidak beriman kepada Nabi Isa, padahal wa indahum at-Taurah, di sisi mereka orang-orang Yahudi ada kitab Taurat. "Fiha ma akhadallahu alaihim ala lisani Musa bi tasdiqi bi Isa." Di dalam kitab tersebut Taurat, ya, "ma akhadahullahu alaihim," ada perjanjian yang Allah ambil atas mereka. Siapa? Orang-orang Yahudi, melalui lisan Nabi Musa untuk bitasdiqi bi Isa, membenarkan Nabi Isa. Dan sebaliknya di dalam Injil, "ma ja'a bi Isa," yang dibawa oleh Isa, ada perintah untuk membenarkan Nabi Musa. Ya, "wa ma ja'a min at-Taurah min 'indillah," dan apa yang dibawanya dari Taurat, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa kullu yukafir atau yakfur bima fi yadi sahibih," maka masing-masingnya mengkafiri, tidak beriman dengan apa yang ada di tangan saudaranya yang Yahudi, mengkufuri apa yang ada di tangan Nasrani dari apa Injil, dan sebaliknya orang Nasrani mengkafiri apa yang ada di tangan orang Yahudi dari At-Taurah. Ya. Demikian kata beliau rahimahullah. Ya. Wahum yatluna al-kitab, dalam keadaan mereka semua membaca Al-Kitab. Ya, ini kata beliau, wahum ya'lamuna anna syari'at at-Taurah wal Injil kullun minhuma qad kanat mashru'atan fi waqtin. Dalam keadaan mereka membaca Al-Kitab, yakni maksudnya adalah mereka mengetahui bahwasanya syariat Taurat dan Injil masing-masing dari keduanya itu disyariatkan di waktunya, di zamannya. Ya, setelah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat-syariat terdahulu dihapuskan. Ini kalau memang ya kitab-kitabnya masih terjaga. Adapun kalau kitab Taurat dan Injilnya sudah apa? Diubah-ubah oleh tangan-tangan pendeta dan rahib, ya maka terlebih lagi. Ya. Walakin tajahadu fi ma bainahum inadan wa kufran wa muqabalatan lil fasid bil fasid. Tapi sayangnya mereka justru ya saling mengingkari apa yang ada di tengah-tengah mereka dengan penentangan, ya dengan pengingkaran, dan menghadapi kejelekan dengan kejelekan satu sama lainnya. Ya, demikian kata beliau rahimahullahu taala. Ya, sepertinya ini ucapannya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang setelahnya, waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi ya masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya nama Allah, dan orang yang berupaya untuk menghancurkan ya masjid-masjid Allah, yakni tidak ada yang lebih zalim daripada mereka. Orang-orang yang menghalangi manusia untuk berzikir di masjid-masjid Allah, tidak ada yang lebih zalim daripada mereka yang berupaya menghancurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka lah orang-orang yang tidak pantas bagi mereka untuk memasuki masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan ketakutan. Lahum fid dunya khiz, bagi mereka di dunia balasannya kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan kelak bagi mereka di akhirat azab yang besar. Qala al-musannif rahimallahu, la ahada azlamu min alladhina man'u dzikrallahi fil masajid min iqamis shalah. Tidak ada yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang menghalangi ya manusia berzikir kepada Allah di masjid-masjid, ya dengan menegakkan salat wa tilawatil Quran atau membaca Al-Quran wa nahwi dzalik, atau semisal dengan itu. Wajaddu fi takhribiha, kemudian mereka juga berupaya keras untuk merobohkan ya masjid-masjid Allah. Bil hadmi awil ighlaq, apakah dengan dihancurkan masjidnya atau ditutup, ya. Aw yamna'ul mu'minina minha, atau menghalangi kaum mukminin untuk masuk beribadah di dalamnya. Jadi bentuk takhrib merobohkan masjid-masjid Allah bisa dengan dua bentuk. Yang pertama merobohkan fisiknya, dihancurkan, ya dirobohkan. Yang kedua menghancurkan apa? Penghancuran yang sifatnya maknawi. Dilarang kaum muslimin, kaum mukminin untuk beribadah di dalamnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang untuk sholat di dalamnya. Untuk apa? Ta'limul ilm di dalamnya. Untuk tilawatul Quran di dalamnya. Ini pun termasuk upaya merobohkan apa? Masjid-masjid Allah. Maka ulaika dzalimuna ma kana yanbaghi lahum an yadkhulu al-masajid illa ala khaufin wa wajal. Maka mereka orang-orang yang zalim itu tidak sepantasnya bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid-masjid kecuali dalam keadaan takut dan khawatir. Minal uqubah, dari ditimpakan kepada mereka hukuman. Lahum bidzalika shaghar, mereka dengan sebab perbuatannya ini mendapatkan shaghar, kerendahan. Wa fadhihatun fid dunya, dan dibongkar keborokannya, kejelekannya di dunia. Wa lahum fil akhirati adzabun syadid, dan kelak mereka di akhirat azab yang pedih. Iya. Ada penjelasan yang sangat baik dari beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. ketika menjelaskan ucapan Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Merekalah, siapa mereka tadi? Orang-orang yang menghalangi untuk masjid-masjid Allah disebut namanya, dimakmurkan dengan ibadah dan berupaya apa? Merobohkannya, menghancurkannya. Kata beliau, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Merekalah orang-orang yang tidak sepantasnya untuk mereka masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan takut. Ya, ini kata beliau, hadza khabarun ma'nahu talab. Ini ayat bentuknya berita, tapi maknanya perintah. Lihat, merekalah orang-orang yang tidak sepantasnya memasuki masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan takut. Ini kan berita, tapi maknanya apa? Perintah. Yani orang-orang seperti itu jangan sampai memasuki masjid-masjid kalian kaum muslimin kecuali dalam keadaan ketakutan, ditimpa apa? Hukuman. Berarti perintahnya kepada penguasa kaum mukminin. Iya. Yani la tumakkinu haula, jangan kasih kesempatan mereka. Idza qadartum alaihim, jika kalian mampu ya menguasai mereka, jangan kasih kesempatan mereka min dukhuliha, untuk memasukinya, illa tahta al-hudnah wal jizyah, kecuali dengan persyaratan adanya genjatan senjata, dengan persyaratan mereka mau bayar pajak kepada kaum muslimin. Ya. Oleh karenanya kata beliau rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, maka beliau ya memerintahkan pada tahun berikutnya, pada tahun yang ke-9, untuk diseru ya di lapangan Mina, ya alla yahujanna ba'dal 'am musyrik, yakni setelah tahun ini jangan sampai ada dari kaum musyrikin yang ikut haji. Wala yatufanna bil baiti 'uryan, tidak ada seorang pun yang boleh tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya, ini dahulu di zaman jahiliyah biasa dilakukan. Ya. Wa man kana lahu ajal fa ajaluhu ila muddatih, siapa yang dia punya ajal perjanjian dengan kami, ya maka ajalnya, temponya sesuai dengan mudahnya, masa perjanjiannya. Ya. Kata beliau, demikianlah kana tasdiqan, ini sebagai bentuk pembenaran. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melarang ya kaum musyrikin seorang pun dari mereka untuk ikut haji di tahun berikutnya, sebagai bentuk pembenaran dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, sehingga jangan sampai mereka memasuki, mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, jadi ini tafsiran yang pertama. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, bentuknya apa? Berita, tapi maknanya, kandungannya apa? Perintah, agar jangan sampai mereka, orang-orang musyrik, mendekati masjid-masjid, khususnya Masjidil Haram. Iya. Makna yang kedua katanya, inna hadza bisyaratun minallah lil muslimin annahu sayudhhiruhum 'alal masjidil haram wa 'ala sa'iril masajid. Katanya ya, tafsiran yang kedua ya menyebutkan bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan takut. Ini berita, sesuai berita. Ya, berita maknanya berita, bukan maknanya apa? Talab, perintah. Ya, ini di dalamnya ada bisyarah, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan memenangkan mereka, menjadikan mereka menguasai Al-Masjidil Haram. Ini kan ketika itu ya, ketika ayat ini turun Rasulullah belum ya menguasai kota apa? Makkah. Dalam ayat ini, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, ada berita gembira dari Allah kepada kaum muslimin bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada mereka Al-Masjidil Haram. Ya. Wa la sa'iril masajid, dan juga masjid-masjid yang lainnya. Wa annahu yudhillul musyrikin, dan bahwasanya kelak Allah akan menghinakan kaum musyrikin. Hatta la yadkhul al-masjid al-haram, sehingga kaum musyrikin tidak berani memasuki Masjidil Haram kecuali dalam keadaan ketakutan. Ya khafu an yu'khadh, mereka takut untuk ditangkap, fayu'aqab, kemudian disiksa, atau yuqtal, atau dibunuh, in lam yaslam, jika mereka tidak selamat. Nah, jadi ada berita gembira Ya, ulaika ma kana lahum ayad khuluha illa khaifin. Ini maksudnya nanti kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaklukkan apa? Kota Mekah. Ya. Demikian kata beliau rahimahullahu taala. Ya. Kemudian sedikit lagi kita tambahkan ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir telah memenuhi janjinya atas nabinya dan kaum mukminin. Ya, kama taqaddam sebagaimana sudah lewat di mana kaum musyrikin terhalang untuk bisa memasuki Al-Masjid Al-Haram. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan agar jangan sampai menyisakan di Jaziratul Arab, ya, fi Jaziratul Arab dua agama, yaitu apa? Yahudi dan Nasrani. Dan agar mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani diusir dari Masjidil Haram. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah dan kebaikannya. Ya, demikian mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.